anak ngentot. Zaman now, Indra Mamonto, tukang tambah lagu ini babi ini anjing ini yang ada ontak. Ambil tapi lagu ku bawa tampal, kong tulis-tulis orang penamal eh, pakai bafit, aduh kasihan. Eh begini kalau bikin lagu bukan cuma sama ngana, tampal dasar anjing, anak ngentot. Kekaryalan diri, memang nintau diri ini bocang ngentot ini anak nyicin ya nak Indra Mamonto cuki pemain. Nama Indra, hobi cari kelapa, kids zaman purba. Haha, bro, kalau mereka lagu begini, bisa mendengar punya vokal radio. Astaga, kong pakai orang pelagu lagi jatah tampal. Aduh, lebayang anak pergi di bengkel juga tempat tampal, bahan di sana. Dengar di lagu. Karyalan diri, memang nintau diri ini bocang ngentot ini anak micin kana Indra Mamonto cuki pemain.